السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore ini kita bisa mengadakan kembali kajian kita di tempat ini. Masih dengan pembahasan yang sama berkaitan dengan kitab Lammatul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Rasyad, sampai pada pembahasan tentang beriman kepada hari akhir, di mana telah kami sampaikan bahwa beriman kepada hari akhir itu dimulai dari iman kepada al-maut, kematian. Kita semuanya yakin dan beriman akan kematian itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa yang hidup pasti akan merasakan kematian. Innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, berusaha menyelamatkan diri dari kematian, فَإِنَّهُ مُلَاكِيكُمْ, sesungguhnya kematian itu pasti akan menemui kalian, akan pada saatnya sampai pula. Walaupun kita ingin selamat dari kematian, menjaga makan, menjaga minum, agar jangan cepat mati, jangan kena diabetes, jangan kena kolesterol, maka makannya dijaga betul, ternyata juga cepat mati. Karena makanan sehat tidak mencegah kematian. Ya tidak apa? Ya. Yang apa-apa dimakan malah masih hidup. Yang sangat menjaga supaya jangan kena diabetes malah mati. Ketabrak mobil. Ini sudah mati. Mati wahai kaum muslimin, sesuatu yang kita yakini. Dan setelah kematian itu, kita meyakini adanya kehidupan. Ba'dal maut, setelah kematian itu ada kehidupan. Kehidupan ini, kaum muslimin, yang disebut dengan kehidupan barzakhiyah. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya tentang apa bedanya kubur dengan barzah. Kubur adalah tempat di mana manusia dikuburkan. Di mana manusia dikuburkan. Amatahu fa'akbarah. Setelah orang itu mati maka dikubur. Akbarahu, yani itu adalah kuburnya dia. Adapun barzah, wa min waraihi barzahun ila yaumil qiyamah, setelah itu ada alam barzah, jeda antara mati sampai dibangkitkan nanti di yaumil qiyamah, ini disebut dengan alam barzah. Adapun kubur itu adalah allati makan yudfanu nasfi, tempat di mana manusia dikuburkan. itu makbarah, itu kubur. Adapun alam setelah itu sampai dibangkitkan nanti di yaumil qiyamah disebut dengan barzakh. Anda bisa lihat dalam fatwa Syekh Ibnu Taimin tentang hal tersebut. Hadirin kaum muslimin, telah kami sampaikan dalam pertemuan sebelum ini perjalanan ruhnya seorang mukmin dan perjalanan ruhnya seorang yang kafir. Orang yang mukmin akan mendapatkan nikmat kubur. Mendapatkan nikmat kubur. Di kuburnya yudfan, di makamnya, di kuburnya sana wa kaum muslimin dibentangkan yufsahu lahu babum minal jannah, dibukakan pintu dari surga, dibentangkan kuburannya madal basar sepanjang mata memandang, diberinya permadani dari surga, wal hanut minal jannah, minyak wangi yang sangat wangi minal jannah, dan berbagai macam nikmat-nikmat di alam kubur. Itu semua disebut dengan nikmatul kubur. Dan itu dirasakan sampai yaumul qiyamah. Ada adabul kubur. Adab kubur. Yang pada kesempatan sore hari ini, insyaallah akan kita bacakan beberapa contoh-contoh yang Nabi kita sebutkan dalam riwayat yang sahihah yang berkaitan dengan azab kubur. Asy-Syaikh Shalal Fauzan menyebutkan dalam kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah, di alam kubur wa kaum muslimin al-barzakh ada jenis manusia terbagi menjadi tiga. Yang berkaitan dengan azab kubur dan nikmat kubur. Yang pertama, mereka-mereka yang mendapatkan nikmat kubur, orang-orang yang saleh, yang mukmin, yang bertakwa mendapatkan nikmat kubur. Yang kedua, orang yang mendapatkan azab kubur daiman ila yaumil qiyamah, terus menerus siksa sampai yaumil qiyamah, disiksa sampai yaumil qiyamah, sampai ditiupkan as-sur sangkakala yang kedua, dibangkitkan manusia dari kuburnya masing-masing. Ini ayat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang ketiga, ada manusia yang diazab di alam kubur, lakinnahu laysa bidaimin, lam yastamir, tidak terus menerus siksanya, terputus dan terhenti azab kuburnya, untuk kemudian dia mendapatkan nikmat kubur setelahnya. Mereka adalah orang-orang yang beriman, beramal saleh, tetapi memiliki dosa yang harus dia pertanggungjawabkan, sehingga dia disiksa di alam kuburnya sana sekadar dengan dosanya, dan dia mendapatkan nikmat setelah itu, yakni adabuhu la yastamir, penyiksaan di alam kuburnya tidak terus menerus, bal yang qati, bahkan terputus siksaan itu. Kita mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kepadanya agar kita mendapatkan nikmat kubur dari semenjak awal mula kita masuk ke alam kubur. Dan kita berlindung kepada Allah dari adabul kubur, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan ta'awadu min adabil kubur atau min adabil qabr. Tiga kali beliau mengatakan dalam satu riwayat, ta'awadu billah, mintalah kalian perlindungan kepada Allah min adabil qabr, dari adab kubur. Diulangi hal itu sampai tiga kali. Dan ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin sebagai dalil keyakinan kita adanya azab kubur. Ini dia. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga kita sebagai muslim, bahkan beliau Syekh Ibnu Taimin mengatakan, adanya alam kubur dalam hal ini azab, siksa kubur ditetapkan dalam ayat Al-Quran, yu'raduna alaihim, ditambahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nar kepada ahli Fir'aun, hudun wa ashiya, pagi dan sore. Wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'aun ila syadil adab. Adapun ketika nanti dia memiliki, ketika nanti dia memiliki kiamah, masukkan mereka ke dalam neraka yang sangat dahsyat adabnya. Ayat ini menerangkan, disebutkan Syekh Ibnu Taimin, kandungan ayat ini memberitahukan Fir'aun dan bala tentaranya disiksa terlebih dahulu sebelum terjadi kiamat dengan ditampakkan neraka yang akan mereka huni. Kapan itu? Alam kubur. Di barzakh ini. Alam yang ada di antara badal maut sampai dibangkitkannya manusia. Wa yawmal qiyamati adhilu ala fir'aun. Dan nanti di yaumil qiyamah Allah mengatakan, masukkanlah Fir'aun dengan bala tentaranya ila asyadil adab, menuju pada adab yang sangat syadid, yang sangat keras. Ini menunjukkan adab itu terjadi setelah ditegakkan kiamat dan mereka diadab dalam neraka. Maka hadirin kaum muslimin, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan membacakan beberapa dalil-dalil yang singkat yang menyebutkan tentang jenis siksa dan jenis dosa yang dilakukan, kenapa mereka diadab sedemikian dahsyat, kenapa mereka mendapatkan siksaan ini, siksaan itu, yang tentunya ini adalah ibrah bagi kita agar menjauhi amal perbuatan yang mendatangkan adab. Seperti yang sudah kita lewati wahai kaum muslimin dalam pembahasan yang telah lewat, adanya, insyaallah nanti kita baca dalilnya, orang yang diadab di alam kubur bisa babi apa? La yastanju an baulihi, tidak mensucikan diri dari air kencingnya. Atau dengan lafaz lain, kana la yastatiru min baulihi, dia tidak menutupi diri dari kencingnya, yakni terpercik di celananya atau di kakinya, dan dia tidak pedulikan itu. Memang dia seperti itu kondisinya. Hah? Tidak istinja, tidak membersihkan diri dari najis. Bahasa kitanya tidak cebok. Ini wa'alaikum muslimin, telah lewat pembahasan itu. Demikian juga dengan namimah, orang yang suka adu domba juga diadab dengan adab dalam alam kuburnya. Hadza qaul muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Di antaranya kita masuk penyebutan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas Ibn Malik radhiyallahu an. Disebutkan dalam hadis ini jenis azab. Azab itu berbentuk dipukulnya dia dengan mintraqa min hadid. Azab yang dalam bentuknya adalah dipukul dengan mintraqa. Tahu mintraqa? Palu dari besi. Yang palu ini kalau dipukulkan ke gunung, maka gunung akan menjadi debu berantakan. Palu seperti itulah yang digunakan untuk memukul orang di alam kubur sana oleh malaikat, sehingga dia menjerit dengan jeritan yang sangat keras, hatta sahu, menjerit kullu sami'u, semua mendengar, illal insi wal jin, kecuali manusia dan jin. Rasul mengatakan lau sami'u lasaiku, kalau manusia dan jin bisa mendengar ceritanya orang tersebut, maka mereka pasti akan tersungkur, pingsan mendengarkan ceritanya orang yang dipukul di alam kubur sana. Hadisnya an Anas bin Malik radhiyallahu an qala, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-'abdu idza wudiya fi qabrihi wa tawalla wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma' qara'ani 'alaihim. Seorang manusia apabila diletakkan di kuburnya dan orang-orang yang masih hidup yang menguburkannya berpaling meninggalkan dia, pulang semuanya, hanya dia sendiri di kuburnya, maka kata Nabi, sungguh dia mendengarkan suara sandal-sandal mereka, suara ni'al, jamak dari na'lun, terombah-terombah mereka. Atahu malakani, maka di saat itulah dua malaikat datang kepadanya. Fak'adahu, maka keduanya pun mendudukannya. Fayaqulani, dua malaikat itu bertanya kepada orang tersebut yang sudah dikubur, ma kunta taqul fi hadzal rajul, apa yang kau katakan tentang orang ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul an asyhadu annahu abdullah wa rasuluh, hamba tersebut menjawab, aku bersaksi bahwasanya beliau adalah hamba Allah dan rasulnya. Maka di saat itu dikatakan oleh Nabi, ketika hamba ini berhasil menjawab tentang siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berhasil menjawab beliau adalah hamba Allah dan utusannya, maka Rasul mengatakan kembali. Malaikat tersebut pun berkata, "Unzur ila maq'adika minan nar," lihat tempatmu dari neraka. Lihat tempatmu yang ada dalam neraka. Abdalallah, abdalakallah, Allah telah menggantikan tempat itu maq'adan minal jannah, tempat yang ada dalam surga. Masya Allah, diberitahukan tempatnya yang akan dia huni adalah al-jannah. Allah telah menggantikan tempatnya dia di dalam neraka, digantikan dengan tempatnya dalam al-jannah. Ini nikmat yang Allah berikan kepada dia. Rasul melanjutkan ucapannya, wa ammal kafiru wa awwawil munafik, adapun orang yang kafir atau munafik, fayaqulu la adri, dia mengatakan aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Maka Nabi melanjutkan ucapannya, orang ini tidak pernah mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepadanya, tidak mengikutinya dalam kehidupannya. Maka dia mengatakan, ma yaqulun nas fayuqala darait wala talait thumma yudrabu bimudrakati min hadid darbatan baina udunaihi fayasihu sayhatan yasmuha man yalihi illa taqalin. Engkau tidak tahu siapakah dia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia dipukul dengan palu dari besi, yang palu ini wa kaum muslimin dipukulnya, kata Rasul, darbatan baina udunaihi, antara dua telinganya, tepat di wajah dia, antara dua telinga tepat di wajah dia dipukulkan mintraka min hadid tersebut, palu dari besi itu, sehingga dia menjerit dengan jeritan yang sangat keras. Semuanya mendengar kecuali manusia dan jin yang tidak bisa mendengarkannya. Ini penyebutan azab yang berupa mintraqatun min hadid, palu dari besi. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, panjang hadisnya kaum muslimin yang kami sebutkan dalam pertemuan telah lewat. Yang dalam hadis yang telah lewat kami sebutkan hadis Barr bin Azib, perjalanan ruhnya seorang mukmin dan perjalanan ruhnya seorang yang kafir. Disebutkan dalam riwayat tersebut, yufrash lahu qabruhu naran wa yulbas naran wa yiftalahu babun ila an-nar wa yudayyaq alayhi qabruhu wa yudrabu min draqatin adimatin law durba biha jabalun la sara turaba. Orang yang diadab di alam kuburnya akan diberikan permadani, yufrash lahu, diberikan permadani minar, yulbas naran, diberikan pakaian dari api neraka, yuftalau babun minanar, dibukakan pintu dari neraka, yakni pintu yang akan memasukkan padanya, akan memasuki dia panasnya api neraka, disempitkan kuburannya sampai-sampai Nabi mengatakan apa? Hatta takhtalifat la'uhu, sampai tulang rusuknya itu berselisih seperti ini. Saking disempitkannya, tergencet oleh tempat yang sangat sempit. Dan itu semuanya di alam kuburnya sana. Wa yudrabu, dipukul dengan mitraqatun hadidatin azimatin, dipukul dengan palu dari besi yang sangat besar. Lau duriba biha jibalun, kalau seandainya palu yang besar tersebut digunakan untuk memukul gunung, maka gunung itu akan menjadi turaban, menjadi debu, berkeping-keping gunung itu, berhamburan, menjadi debu, hilang gunungnya, karena besarnya palu tersebut. Itulah yang digunakan untuk apa? Memukul na'udzubillah min dzalik manusia di adab kubur sana, ويبشر بالعذاب في الآخرة ولذلك يتمنى ألا تقوم الساعة. Diberitahukan tempatnya dalam neraka, diberitahukan siksaannya yang akan dia rasakan dalam neraka, ditambahkan neraka di alam kuburnya dia, sehingga dia pun berangan-angan agar jangan segera terjadi kiamat, karena mereka tahu kapan terjadi kiamat, maka setelah itu neraka adalah tempat tinggalnya. Belum disiksa dengan neraka, tapi sudah ditampakkan neraka yang akan menjadikan adab bagi dia. Kisah berikutnya kaum muslimin yang panjang, alhamdulillah sudah kita lewati dalam pertemuan yang kemarin. Yang berikutnya, siksaan yang berupa khasafun fil ard. Khasafun fil ard, ditenggelamkan ke dalam bumi, ditelan oleh bumi hidup-hidup. Ini juga satu hal yang mungkin kita heran. Ada sebuah siksa yang itu tiba-tiba tanah menjadi lumpur dan dia jatuh ke dalamnya serta hilang sudah. Kita berpikir, kok bisa terjadi seperti itu? Mengapa? Ada ilmu yang menyatakan itu karena tanahnya longsor dalam laut, kemudian air laut masuk ke dalam bumi, menjadikan dalam bumi ini menjadi curah, encer, menjadi seperti lumpur. Wallahu a'lam. Itu semua atas kehendak Allah Azza wa Jal. Disebut dalam sebuah hadis adab itu. Kita sangat khawatir karena yang menyebabkan adab ini banyak yang melakukannya, banyak, tetapi pelakunya tidak merasa berdosa. Kita bacakan hadisnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi alaihi salatu wasalam qala bainama rajulun yajur izarahu min al-ghayala khusfa bihi fa huwa yatajaljal fil ard ila yaumil qiyamah. Rahul Bukhari wa Muslim. Ketika ada seorang laki-laki yang dia memanjangkan kainnya sampai menutupi mata kakinya, yajurru, menyeret izarahu, kainnya di bawah mata kaki, Huyala dalam keadaan dia sombong. Maka Nabi memberitahukan, husifa bihi, ditenggelamkan, ditelan oleh bumi ini hidup-hidup. Sedang berjalan, penuh dengan kesombongan, memanjangkan kainnya, celananya, atau sarungnya, atau jubahnya, melebihi batas mata kakinya, tiba-tiba masuk ke dalam bumi. Dan dia bergetar, bergoyang, ya terib, di dalam bumi. Disebut kalau Nabi, yatajaljal fil ard, maknanya yaghuzu wa yattarib. Yaghuzu wa yattarib. Maknanya dia tiba-tiba masuk ke dalam bumi, bahasa kitanya nyungsrek, ya. Tiba-tiba terus masuk, hilang. Dan dia di dalam tanah, yattarib. Yattarib itu goncang, getar. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Dosa ini, ya kaum muslimin, dosa yang disebut dengan kalimat isbal. Orangnya disebut musbil. Yaitu apa? Memanjangkan kain di bawah mata kaki. Pelakunya di zaman sekarang banyak tidak, Pak? Banyak. Hanya sedikit orang yang mengerti bahwa ini adalah dosa. Anggapan mereka dosa sebelah mana? Kalau mencuri, ialah dosa, kan merugikan orang. Korupsi, ialah dosa. Ya, miras, dosa. Lah ini memanjangkan kain di bawah mata kaki, kok disiksa? Ada apa? Sebelah mana letak dosanya? Sebelah mana letak kriminalnya? Kok hal itu dianggap dosa? Karena itu mereka melakukan hal ini tenang-tenang saja dan tidak merasa bahwa itu adalah pelanggaran terhadap syariat. Khusus pembahasan ini, kaum muslimin, antum perhatikan. Dalam hal ini, Asy-Syaikh Ibnu Taimin dan ulama yang lainnya membagi dua. Yang pertama, orang-orang yang memanjangkan kainnya di bawah mata kaki dalam keadaan sombong, congkak, kibir. Sebutkan Rasulullah, azabnya ada empat. Man jarra thawbahu khuyala'a, barang siapa yang menyeret kainnya dalam keadaan dia sombong, maka lam yandurullah ilaih walam yuzakkihi walam yukallimuhu walahu adabun azim. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyeret kainnya atau celananya dalam keadaan dia sombong, maka Allah tidak akan melihat dia, Allah tidak mengajak bicara kepada dia, Allah tidak akan mensucikan dosanya, dan bagi dia azab yang menyedihkan, azab yang dahsyat, azabun alim. Bagian yang kedua, orang yang isbal di bawah mata kaki, tapi dia mengatakan saya enggak sombong, maka dia terkena hadis umum. Nabi kita mengatakan, ma asfala minal izari minal ka'baini fa finnar. Apa saja yang lebih rendah dari batas mata kaki, kain sarung atau kain celana atau mungkin jubah yang melebihi batas mata kaki, maka Rasul mengatakan fa finnar, itu dimasukkan dalam neraka. Sombong atau tidak sombong masuk dalam hadis umum ini. Kalau dia sombong mendapatkan adab 4 tadi di atas. Kalau dia mengatakan saya tidak sombong, maka Anda mendapatkan ancaman neraka secara umum. Nabi kita mengatakan ma asfala minal izari minal ka'baini fa finnar. Apa saja yang lebih rendah dari mata kaki, maka itu di dalam neraka. Kalau ada yang bertanya apa pasalnya? Pasalnya karena dia melanggar aturan Allah. Allah mengatur laki-laki tidak boleh melebihi mata kaki dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas, enggak apa-apa. Kita memakai sepatu boot sampai atas. Boleh tidak? Boleh. Ini yang enggak boleh dari atas ke bawah. Kalau pakai selimut bagaimana? Itu selimut, Pak. Bukan yang dimaksudkan dengan selimut dalam pembahasan ini. Ini adalah kain yang kita pakai. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, adapun mereka-mereka yang berdalil dengan hadisnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, lassa minhum, engkau tidak termasuk dari bagian mereka. Ini persaksian Nabi kepada Abu Bakar karena memang Abu Bakar diketahui orang yang sungguh-sungguh dalam mengikuti Nabi. Ini dia. Dan tidak ada sahabat yang kemudian ikut-ikutan Abu Bakar Siddiq. Tidak ada. Dan Abu Bakar Siddiq pun hari itu tidak kemudian terus-menerus musbil. Tidak. Hakata kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adabnya berupa apa? Dimasukkan ke dalam bumi. Ditelan oleh bumi ini hidup-hidup. Dan dia bergetar terus sampai yaumul kiamat. Kemudian adab yang berikutnya. Adab yang berikutnya berkaitan dengan adab yang pernah kami sampaikan. Kali ini kita akan bacakan hadisnya dengan lengkap. Orang yang dipecah kepalanya dengan batu besar. Dalam keadaan dia tidur terlentang seperti ini. Mukanya ada di atas. Dipukul dengan batu yang sangat besar. Oleh seorang yang berdiri pas di atas kepalanya. Sehingga kepalanya hancur. Dan batunya menggelinding. Diambil batu itu oleh orang tersebut. Dan didatangi lagi orang tadi yang kepalanya pecah. Sudah utuh kembali kepalanya. Dan dipukul lagi oleh dia dengan batu yang keras itu. Dan itu terjadi sampai yaumul qiyamah. Apa pasalnya? Mengapa orang ini disiksa dengan adab yang seperti itu? Rasul pun bertanya, kenapa dia disepertitukan? Kenapa dia diadab dengan adab yang seperti itu? Jawabannya kita undur nanti dengan kita membaca hadisnya secara lengkap. Demikian pula, sudah kita lewati juga alhamdulillah kisah dengan cepat. Seorang yang dirusak, yakni disobek dengan besi yang runcing. Mulutnya, hidungnya, dan matanya disobek sampai ke tengkuknya. Dan begitu seterusnya, berbolak-balik bagian kanan, kemudian bagian kiri. Ketika bagian kanan sudah selesai, tinggal bagian kiri selesai, bagian kanan sudah rapi kembali. Untuk kemudian disobek lagi. Terus seperti itu sampai hari kiamat. Kenapa? Apa pasalnya? Nanti kita undurkan jawabannya sesuai dengan hadis yang akan kita baca. Yang berikutnya jenisnya adalah seorang yang dia dimasukkan dalam satu tempat seperti halnya tanur. Tanur itu adalah furun yang untuk membuat roti. Open kalau bahasa kitanya. Yang di bawah itu ada api yang sangat dahsyat. Mereka ini disiksa, dimasukkan ke dalamnya dalam keadaan telanjang. Tidak berpakaian sama sekali. Laki dan perempuan. Siapakah mereka? Kita undurkan jawabannya dengan membaca hadis ini. Demikian pula dengan siksaan orang yang siyah atau sibah. Dia berenang di lautan yang berwarna merah seperti darah. Dari tepi ke tepi. Terus seperti itu, ketika dia menepi pada satu tepi, dilemparkan batu ke mulut dia. Dia pun menangkapnya dengan mulutnya. Kemudian dia berenang sampai ke tepian sebelah sana. Balik lagi ke situ. dilemparkan batu lagi ke mulut dia. Terus berbolak-balik seperti itu di lautan darah. Ila yaumil qiyamah sampai yaumil qiyamah. Ada apa dengan dia? Jawabannya pun kita tunda dengan membaca hadis yang panjang ini. Hadirin kaum muslimin, hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis nomor ke 1386 dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Allah beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yakthiru an yaqula li ashabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang yang banyak bertanya kepada sahabat-sahabatnya, hal ra'a ahadu minkum min ru'ya? Apakah ada seorang di antara kalian yang bermimpi tadi malam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, innahu qala dzata ghadatin. Beliau mengisahkan dan antum dengarkan kisah ini. Satu malam datang kepadaku dua orang. Ini malaikat. Innahu atani lailata atiyani. Sesungguhnya tadi malam ada dua orang yang datang kepadaku. Wa innahuma ibta'athani. Keduanya mengajakku untuk berjalan-jalan. Wa innahuma qala li intalik. Keduanya mengatakan kepadaku, mari kita berjalan. Intalik, mari kita berangkat. Wa inni talaqtu ma huma. Aku pun akhirnya berangkat bersama keduanya. Wa inna ataina ala rajulin muttaji'in wa idza ahru qa'imun 'alayhi bi sahratin wa idza huwa yahwi bi sahratil rasihi fayat lahu ra'suhu wa yatahadhadu al hajaru ha huna fayatba'u al hajar fayakhuduhu fala yarji'u 'alayhi hatta yasihha ra'suhu kama kana thumma ya'udu 'alayhi fayaf'alu bihi mitlama fa'ala al-maratul ula. Tiba-tiba kami menjumpai adanya seorang yang tidur dalam keadaan muttaji'an, terlentang. Wa idza ahar, aku melihat ada seorang laki-laki berdiri tepat di atas kepalanya dengan membawa batu besar, sebongkah batu besar pada kedua tangannya. Wa yahwi bi sahratil rasihi, ternyata aku melihatnya dia membenturkan batu besar tersebut tepat pada kepalanya orang yang tidur tadi. Fayadlahu rasahu, kepalanya pecah berantakan, hancur remuk dengan benturan batu yang besar tersebut. Wa idza ahar qa'imun, kata beliau, fayatahadhadul hajar, batu tersebut pun menggelinding. Orang tadi pun mengambil batu itu dan datang lagi kepada orang yang sedang berbaring tadi. Fayarjilaihi, kembali dalam keadaan kepala orang tersebut sudah utuh lagi. Utuh, untuk kemudian dia lakukan hal itu untuk yang kedua kalinya. Dibenturkan, wah. Yang kedua, yang ketiga, terus seperti itu. Ini terjadi terus menerus. Maka Nabi kita pun bertasbih, subhanallah, mahadani, subhanallah. Ada apa dua orang ini? Nabi ketakutan melihat pemandangannya seperti itu. Ada apa dengan ini? Kok yang satu seperti ini? Kepalanya hancur. Yang satu mengambil batu lagi, dikeprukan lagi kepalanya. Terus, ada apa ini? Ada apa? Nabi keheranan menyaksikan hal tersebut. Qala li, dua orang itu, yakni malaikat tadi mengatakan, intalik, intalik, mari kita berangkat, berjalan lagi, berjalan lagi. Yakni akan diberitahukan nanti di ujung hadis ini, siapakah mereka itu. Karena itu bersabarlah untuk mengetahui jawabannya. Fantalakna, maka kami pun berangkat kembali, melakukan perjalanan lagi, berjalan lagi. fataina ala rajulin mustalkin likafah. Tiba-tiba kami dapati adanya seorang yang dia tidur tengkurap dalam keadaan tengkuknya berada di atas, mukanya ada di bawah. Wa idza agharu qa'imun alaihi bikallubi min hadid. Dan di atas orang tersebut terdapat laki-laki yang kokoh, yang kuat, yang sambil memegangi dua besi yang runcing, yang seperti galub, yakni seperti mata pancing. Fadahuayati ahadu syakkain syakkai wajihi fayashukku syidqahu ila kafah wa man kharahu ila kafah wa aynahu ila kafah thumma yatahawalu ila aljanib al-akhar fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala bil janib al-awwal. Aku melihatnya dia memukulkan besi yang runcing tadi. Pertama kali adalah syadqahu, ujung samping mulutnya sebelah kanan, bahasa kitanya ini Pak, ujung mulut bagian kanan, dimasukkan besi yang runcing tadi dan diseret ke belakang sampai ke tengkuk. Sobeklah mulutnya dia sampai ke tengkuknya, bagian kanan tubuhnya atau wajahnya. Wa man kharahu, kemudian dia pun memukulkan kembali besi yang runcing tadi ke hidungnya sampai masuk ke dalam dan disobek sampai ke tengkuknya. Dan kemudian yang ketiga kali aku melihatnya dia menusuknya ke dalam matanya. Matanya ditusuk dengan besi yang runcing tadi, seruk masuk ke dalam matanya. Kemudian diseret ke belakang, seret sampai tengkuknya. Rusak mulutnya, hidungnya, matanya dengan tusukan besi yang runcing dan tajam tadi. Aku melihatnya, kata Nabi, "Tsumma yatahawwal," orang itu berpindah pada bagian muka bagian kirinya. Dia melakukan seperti yang dilakukan pada bagian muka bagian kanannya. Mulutnya samping mulut bagian kiri, lubang hidung bagian kiri, mata bagian kiri dirobek sampai ke tengkuknya. Aku pun bertanya kepada malaikat, ada apa ini? Siapakah orang ini? Siapa? Kok terjadi seperti ini? Ada apa dengannya? Jawabannya, bersabarlah sampai akhir ujung hadis ini. Qala Syekh, beliau melanjutkan, qala Rasulullah melanjutkan ucapannya. Qultu subhanallah, ma hadani? Qala li intalik intalik. Ma suci Allah, subhanallah. Ada apa dengan dua orang ini? Dua malaikat tadi mengatakan, intalik intalik. Berangkatlah atau berjalanlah berjalannya. Fantalakna, maka kami pun melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba kami dapati kejadian yang aneh juga. Fa'ataina ala mitli tannur, kami mendapati satu ruangan seperti oven, tanur yang untuk memasak. Tanur. Fa'da fihi laghatun waswa, aku mendengarkan jeritan-jeritan yang memekik kepanasan orang yang ada di dalamnya. Fattalakna fih, maka kami pun melihat ke dalam ruangan itu. Faida fihi rijalun wa nisa, aku dapati di ruangan itu laki-laki yang banyak, perempuan-perempuan yang banyak. Uratun, dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian di dalam ruangan tersebut. Wa idahum ya'tihim lahabun min asfali minhum, tiba-tiba datang api yang menyala dengan dahsyat dari arah bawah mereka. Fa idahum dzalikal lahab dawda'u ay irtafa'at aswatuhum, ketika menyala api dengan dahsyat dari bawah mereka, maka mereka menjerit spontan, mengekik ketakutan dan kesakitan. Aku pun bertanya, mahaula, siapa mereka itu? Ada apa dengan mereka ini? Qala li intalik intalik, berangkatlah, berangkatlah, tomari kita jalan lagi, jalan lagi. Fantolakna, maka kami pun berjalan kembali. Fa'atayna ala nahrin, tiba-tiba kami dapati sungai. Sungai yang airnya berwarna merah, mislud dam, seperti darah. Fa'idha fin nahri rajulun sabihun yasbahu. Ketika itu aku melihat adanya seorang yang sedang berenang di sungai tersebut. Wa idza ala shattin nahri rajulun qad jama'a 'indahu hijaratan katsiratan. Aku pun melihat di salah satu tepi sungai tersebut ada seorang laki-laki yang menumpuk batu dalam jumlah yang sangat banyak. Fa idza dhalika sabihu yasbahu ma yasbahu hatta thumma yati dhalika alladhi qad jama'a 'indahu al-hajara fayaghfaru fayabgharu lahu fahu fayulkimahu hajaran fayantaliku yasbahu thumma yarju' ilayhi kullama raja' ilayhi faghara lahu fahu falqamahu hajaran qultu lahuma ma hadani qala li intalik intalik thumma dhakar al-hadith. Hadirin kaum muslimin, orang ini berenang di lautan atau di sungai darah tadi, merah seperti darah tadi, sampai dia pada tepi yang satu, dia membuka mulutnya. Disebutkan dengan bahasa Nabi, fayaghfaru lahu fahu, mulutnya membuka, kemudian dimasukkan batu ke dalam mulut dia, memenuhi rongga mulutnya. Kemudian dia berenang ke tepi yang jauh dan diletakkan batu itu di tepi yang satu. Dia pun berenang kembali ke tempat orang lagi yang memiliki batu tadi. Terus seperti itu. Mulutnya disumbul dengan batu. Berenang lagi ke tepi yang satunya lagi. Begitu seterusnya. Aku pun bertanya, siapakah mereka ini? Jawabannya sebagai berikut. Di akhir riwayat ini, waikum muslimin, Nabi kita memberitahukan sebab-sebab mengapa mereka diazab. Faqala, qultu lahuma, aku katakan kepada keduanya, Nabi menyebutkan, aku katakan kepada kedua malaikat tersebut, fa inni qatra'aitu mundhul laila ajaban, aku melihat banyak hal yang mengerikan. Aku melihat hal-hal yang sangat mengherankan. Fama hadzal ladzi ra'aitu? Apa sebenarnya yang aku lihat ini? Beliau penasaran dan meminta untuk mendapatkan jawaban dari dua malaikat tersebut. Qala, dua malaikat tersebut pun mengatakan, ama inna sunukhbiruka, kami akan beritahukan kepadamu, ammar rajulul awwal alladhi ataita alaihi yuslahu rasuhu bil hajar, adapun orang yang pertama yang kau temui yang kepalanya dihancurkan dengan batu yang besar, fa innahu rajul, dia adalah orang yang ya'khudul qur'ana fayarfuduhu wa yanamu anis salatil maktubah yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Dia adalah orang yang membaca Al-Quran tetapi dia menolak Al-Quran, dan dia orang yang yanam, yang tidur dari melakukan salat yang fardu. Yanam an salatil maktubah, dia meninggalkan salat yang fardu. Dengan diantara sebabnya sengaja tidur. Subuhan tepat waktu azan, ternyata dia masih tidur. Dalam keadaan dia tahu salat subuh hukumnya wajib, tapi dia bersengaja-sengaja tidur. Gampang sholat sendiri di rumah. Kadang pula dia memang tidak sholat. Tidak subuh, tidak zuhur, tidak asar, tidak maghrib, tidak isya. Ya naam. Tertidur dia. Bersengaja-sengaja meninggalkan sholat al-maktubah. Maka orang ini, kata malaikat, orang ini dipecahkan kepalanya dengan batu tadi sampai yaumul qiyamah. Wa mar rajul alladhi ataita alayhi shakku sidqahu. Adapun yang kedua, orang yang disobek mulutnya, hidungnya dan matanya sampai ke tengkuk kepalanya, dia adalah seorang yang fainahu rajulu yaghdu min baitihi fayakdhibul kidbata tablughul afaq. Dia adalah seorang yang keluar dari rumahnya dan dia berbicara dengan kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan, sampai kebohongannya tersebar ke seantera dunia. Apa bisa orang berbuat bohong dan kebohongannya sampai ke berbagai macam penjuru dunia? Bisa tidak? Kalau di zaman dulu, mungkin orang bertanya, pakai apa dia menyampaikan kebohongannya sampai ke afak? Afak itu ufuk. Ufuk-ufuk dunia. Ujung barat, ujung timur, selatan, dan utara. Apa ada orang berdusta sampai sejauh itu? Ternyata di hari ini kita dapati adanya media elektronik yang bisa sekali dipencet, kebohongan itu tersebar ke seantera dunia. Alat apa itu? Medsos. Apakah itu Facebooknya, Twitternya, ataukah dia mengupload di WA-nya? Yang sekali dia berdusta, dia mengatakan kata-kata bohong, menuduh, mencela, menfitnah, dia upload sekali, dia terbangkan entah kemana. Omonganmu yang dusta dinukilkan ke grup lain. Kamu tidak bisa mencegahnya. Apalagi kalau engkau menguploadnya di internet, entah kemana, sampai ke seujung dunia manapun, selama ada orang yang mengaksesnya akan tahu kebohonganmu. Kita baru paham ternyata Nabi memberitahukan hal ini. Bukan satu hal yang mustahil adanya kebohongan yang tersebar sampai ke seantera dunia. Kebohongan yang ada di negeri kita ini hanya hitungan detik sampai kepada mereka yang ada di luar negeri sana. Di Amerikanya, di Jepangnya, di Saudinya. Langsung dalam satu kali. Tidak pakai lama. Gak butuh kita terbang dulu ke Amerika, dusta dulu di sana, terbang lagi ke Inggris, dusta lagi di sana. Gak butuh duit, itu biaya mahal. Sekarang cuma biaya Rp150 satu kali SMS, nyebar kemana-mana. Inilah azab yang akan diterima oleh mereka-mereka. Karena itu berhati-hatilah dari berdusta. Kamu tidak tahu ternyata dustamu disebarkan oleh orang dalam keadaan kamu menyangka itu hanya sekedar lingkup kamu tok, ternyata kebohonganmu tersebar ke seantera dunia. Yang berikutnya, fayusna bila yaumil qiyamah. Orang itu disiksa dengan model disobek mulut, hidung dan matanya sampai ke tengkuk, itu berlaku sampai yaumil qiyamah. Yang berikutnya, wa marijalu wan nisa al'urat alladziina fi mithli binatin nur. Adapun laki-laki dan perempuan yang telanjang yang berada di dalam sebuah ruangan seperti oven. Fainahum zunatu wazawani. Mereka itu adalah para pezina laki-laki dan pezina perempuan. Diazab dengan azab tersendiri. Wa man alladhi ataita alayhi yasbahu finnahri wa yulqamul hajar. Adapun orang yang berenang di lautan merah seperti darah yang dilemparkan ke mulut dia batu-batu, maka sesungguhnya dia adalah fa innahu akilur riba, dia pemakan riba. Na'udzubillahi min dzalik. Inna kaum muslimin, hadis yang sahih disebutkan oleh Imam Hajar bin Al-Imam Al-Hafidz bin Hajar dalam Fathul Bari, wa anna ba'dul 'usat yu'adzabun fil barzakh, sebagian ahli maksiat disiksa di alam barzahnya sampai yaumul qiyamah. Di antara mereka diadab sampai yaumul qiyamah. Yang berikutnya, contoh siksaan yang lain adalah mencuri barang rampasan perang yang belum dibagi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalla, jangan kalian mencuri barang rampasan perang sebelum dibagi. Namanya hulul. Jangan kalian mencuri. Nabi mengatakan, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada pada tangannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, inna syamlata, sesungguhnya lilin, syamlah, lilin atau lentera yang apinya kecil, lilin kecil. Nabi mengatakan, lataltahabu alaihi naran aghada minal maghanim minal ghanaim yama khaybar lam tusibhal maqasimu. Lilin akan menyala dengan dahsyat, mengeluarkan api yang begitu panas, membakar mereka yang mengambilnya sebelum dibaginya. Ini juga salah satu jenis siksa yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu terjadi. Kata beliau, ya kaum muslimin, ada dulu orang yang mencuri tali sandal. Dan itu adalah hasil perang. Kita bacakan, fafazi'an nasu, manusia mendengarkan ucapan Nabi di atas dalam keadaan ketakutan. Mendengarkan itu takut mereka. Faja'a rajulun bisyirakin aw syirakain, datang seorang dengan membawa syirakun na'al, tali sandal. Tali sandal barang yang remeh. Harga berapa itu, kaum muslimin? Tetapi para sahabat orang yang beriman begitu mendengarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti tadi, maka datanglah seorang sahabat dengan membawa satu tali sandal atau dua tali sandal. Rasul bertanya kepada sahabat tersebut, "Asabta yawma Khaibar? Apakah engkau mengambil tali sandal ini ketika habis perang Khaibar?" Faqala, Rasulullah mengatakan, "Ini barang ini, tali sandal ini, syirakun minar, akan menjadi tali sandal dari api neraka kalau seandainya engkau tidak mengembalikannya. Kalau dua tali sandal syarakain, syarakani minar, dua tali sandal ini akan terbikin dari api neraka dan dipakaikan kepadanya." Ini diantara penyebutan contoh azab kubur. Ya, ini semua kaum muslimin, riwayat Bukhari, Muslim, Bukhari, Muslim, yang tidak bisa kita menolaknya karena hadis ini sahih. Sehingga kita sangat keheranan ketika adanya orang yang mereka ini, kaum muslimin, menolak azab kubur hanya semata dengan kaidah hadisnya ahad, tidak sampai mutawatir. Hadisnya bukan satu, banyak. Jenis siksanya pun banyak, bukan hanya satu. Yang berikutnya, hadis yang panjang, wahai kaum muslimin. Disebutkan dalam sebuah riwayat, orang kafir yara fi maq'adihi atau yura diperlihatkan tempatnya dia di dalam surga. Lau ata Allah, kalau dia dulu di dunia mentaati Allah, tempatnya adalah surga diperlihatkan. Fazdadu bidzalika hasaratan wa alaman. Al itu semakin menambahkan sebagai siksa dan sebagai adab lima yara min adamin na'im alladhi fatahu, setelah dia melihat besarnya nikmat surga yang dia tidak bisa meraihnya. Api neraka sebagai siksa, panasnya, minumannya, makanannya siksa. Termasuk dalam hal ini diperlihatkan surga yang begitu nikmat dan diberitahukan, kalau kamu dulu di dunia taat kepada Allah, ini tempatmu. Hal itu tambah siksa lagi, tambah menyesal, tambah kecewa dengan dirinya. Kenapa dia ketika di dunia tidak mau taat kepada Allah, tetapi bahkan dia di dunia ingkar kepada Allah. Ini juga bentuknya azab. Kita lihat hadisnya secara lengkap. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnad beliau dari sahabat Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu. Qala shahidtu ma'a Rasulillah janazatan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas, inna hadhil ummata tubtala fi quburiha. Fa idzal insanu dufina fatafarraqanu ashabuhu ja'ahu malakun fi yadihi min mitraqun. Faq'adahu qala ma taqul fi hadzal rajul fa in kana mu'minan. Qala ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Fayaqul sadaqta. Thum yaftahu lahu babun ila an-nar fayaqul hadha kana manziluka law kafarta bi rabbika fa amma idha amanta fa hadha manziluka. Fayaftahu lahu babun ila al-jannah fayuridu ay yanhadha ilayhi fayaqul lahu uskun wa yufsah lahu fi qabrihi. وَإِنْ كَانَ كَافِرًا أَوْ مُنَافِقًا يَقُلْ لَهُ مَا تَقُلُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُلُ لَا أَدْرِي سَمِيتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَنْ فَقُلْتُهُ فَيَقُلُ لَا أَدَرَيْتْ وَلَا تَلَيْتْ وَلَا اهْتَدَيْتْ ثُمَّ يُفْتَهُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ فَيَقُلْ هَذَا مَنْزِلُكَ لَوْ آمَنْتَ بِرَبِّكَ فَأَمَّا إِنْ كَفَرْتَ بِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَبْدَلَكَ بِهِ هَذَا ويفتح له باب الى النار ثم يقمعه قمعه بالمنطرق ويسموها خلق الله كلهم غير ثقلين. فقال بعض القوم يا رسول الله ما احد يقوم عليه ملك في يدي منطرق الا هبل عند ذلك اي ذهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت سحول الباني في التحقيق كتاب السنه لابن ابي عاصم. Hadis ini kaum muslimin hampir serupa dengan hadis yang sebelumnya, tetapi terdapat tambahan keterangan di situ. Kita bacakan. Mudah-mudahan ada waktu sebelum azan maghrib. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu an. Di waktu itu kami bersama Nabi sedang mempersaksikan, yakni sedang menyaksikan jenazah melintas. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai manusia, beliau kemudian menasihati dengan nasihat secara apa? Wahyu dari Allah Azza wa Jal. Inadil ummah, umat ini akan diuji di kuburnya. Setiap manusia ketika dia telah dikubur, maka akan ditinggalkan oleh teman-temannya. Datanglah di waktu itu malaikat yang membawa mitraq, palu dari besi. Maka didudukkanlah orang itu Malaikat tersebut bertanya, siapakah orang ini? Yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mukmin, dia akan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Perhatikan, ada keterangan tambahan dari Nabi dalam riwayat ini. Setelah hamba itu menjawab dengan jawaban yang benar, mengucapkan dua kalimat syahadah, dia adalah seorang yang mukmin, fayaqul, malaikat mengatakan sadaqta, engkau benar. Mudah-mudahan kita bisa menjawab dengan jawaban yang benar ini. Amin ya rabbal alamin. Thumma yaftahu lahu babun lin-nar. Kata Nabi kita, diperlihatkanlah, dibukakanlah bagi dia pintu neraka. Dia benar dalam jawabannya. Dia seorang mukmin, diberitahukan pintu ilan-nar, dibukakan pintu ke neraka. Fayaqul, malaikat tersebut mengatakan, hada kana makanuka, ini adalah tempatmu, lau kafarta bi rabbika, kalau kamu kafir kepada Rabbmu, ini tempatmu. Melihat neraka yang begitu dahsyat, dan diberitahukan, kalau kamu dulu di dunia kafir, ini tempatmu. Namun malaikat tersebut kemudian mengatakan, fa'amain amanta fahada manziluka. Adapun ketika engkau beriman, maka lihat ini tempatnya akan engkau huni. Diperlihatkan surga dengan begitu nikmatnya. Dibukakan pintu surga. Dibukakan kenikmatan surga. Laki-laki tersebut, yurid ayan hadha ilaih. Orang tersebut yang berhasil menjawab dengan jawaban yang dengan tepat tadi, ingin, yurid, ingin ayan hadha untuk bergerak menuju ke dalam surga. Fayaqulahu, malaikat tersebut mengatakan, uskun, tenanglah kamu. Dan tinggallah kamu di tempatmu ini. Masih di alam kubur. Tetapi sudah bisa melihat al-jannah. Uyufsalahu fi qabrihi. Dan dibukakanlah, dipentangkanlah dalam kuburnya sepanjang mata memandang. Adapun kalau dia orang yang kafir atau orang yang munafik, maka dikatakan kepadanya, siapakah orang ini? Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menjawab, aku tidak tahu. Maka dibukakanlah pintu surga. Diperlihatkan kepadanya jannah. Kemudian dikatakan, hadza manziluka lau amanta bi rabbik. Ini adalah tempat tinggalmu. Kalau seandainya kamu dulu di dunia beriman kepada Rabbmu, ini tempatmu, yaitu surga. Kemudian disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'amma in kafarta, namun tatkala engkau berbuat kafir, fa'inna Allah azza wa jalla abdalaka bihi. Ketika engkau berbuat kafir, Allah gantikan tempat tinggalmu, surga tadi dengan neraka, maka dibukakanlah pintu dalam neraka. Kemudian dia pun dipukul dengan palu dari besi tadi. Semua makhluk mendengar, yasmauha khalqullah kulluhum. Semua makhluknya Allah mendengar, ghairu thakalain, selain dua makhluk manusia dan jin. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seorang sahabat ketakutan mendengarkan berita ini tentang pukulan malaikat sebegitu dahsyat. Maka Rasul menyebutkan, Allah akan mengokohkan orang yang mukmin dengan jawaban yang kokoh di alam kuburnya. Yatsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan jawaban yang benar nanti di alam kubur kita masing-masing bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diambil dari kisah yang terakhir ini, wahai kaum muslimin, mari kita beriman. Mari kita mentaati Allah. Mari kita bertakwa. Karena sudah ada berita yang sahih. Kalau kita beriman hari ini, diperlihatkan neraka, kemudian diganti dengan surga tempat yang akan kita huni. Maka mari kita sekali lagi beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Demikian bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini yang berkaitan dengan kehidupan setelah kematian. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita masuk kepada alam yang berikutnya, yakni yaumun nusyur wal bahth, hari pembangkitan, dan kehidupan setelahnya itu sampai surga dan neraka insyaallah. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.